بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله، saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari para khulafaur rasyidin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang pertama kita telah bahas apa itu definisi sahabat. Kita telah sebutkan bahwa yang dimaksud dengan sahabat, atau yang dimaksud dengan sahabi atau seorang sahabat, adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam, walaupun diiringi atau diselingi dengan kemurtadan. Ya, jadi selama dia meninggal dalam keimanannya dan dia pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tergolong sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga telah kita sebutkan bahwa para sahabat bertingkat-tingkat dalam keutamaannya. Ya, ada sahabat Rasulullah SAW yang paling utama, ini para khulafaur rasyidin, ini adalah yang paling tinggi derajatnya, dan ada sahabat-sahabat lain yang berada di bawah mereka. Terakhir, kita sudah masuk ke dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Telah kita bahas kenapa kita perlu bahas ini terlebih dahulu sebelum kita masuk membahas biografi dari para khulafaur rasyidin. Kenapa kita harus membahas tentang keutamaan para sahabat? Karena ada sebagian orang yang membahas sejarah dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, namun tidaklah memposisikan para sahabat ya sebagaimana yang dikehendaki dalam syariat. Ya, sebagian mereka menjelaskan kepemimpinan kaum muslimin. Nah, kemungkinan para khulafaur rasyidin, ya, mereka menyebutkan bahwa para khulafaur rasyidin ini seperti para politikus di masa kita. Nggak perlu kita jelaskan, ya, bahwa mereka ini memiliki keutamaan yang tentunya tidak layak untuk disamakan dengan para politikus di masa kita. Kita telah sebutkan di antara keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka ini adalah orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para sahabat ini adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah. Allah telah ridho kepada mereka. Sehingga tidak pantas untuk kemudian menyamakan para sahabat ya dengan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh yang dikagumi di dunia. Ya, berbeda. Mereka ini sudah mendapatkan tazkiyah, mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, ya, di antara keutamaan para sahabat bahwa mereka ini adalah memiliki hati yang terbaik, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan mereka untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperhatikan hati-hati para hamba. Maka Allah mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan hati yang paling baik. fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi. Kemudian Allah memilihkan, ya, memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya, kemudian mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah darinya. Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Kemudian Allah pun melihat, ya, hati-hati para hamba setelah melihat hatinya Muhammad. Kemudian Allah mendapati bahwa hatinya para sahabat ini merupakan, ya, hati sebaik-baiknya hamba. Faja'alahum wuzara nabiyhi yuqatiluna ala dinih. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ini sebagai para pendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela agama Allah. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Maka apa yang dipandang baik oleh mereka, ini oleh kaum muslimin para sahabat, yang dimaksud dengan kaum muslimin di sini para sahabat, maka ini di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Dan apa yang mereka pandang sebagai keburukan, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pun merupakan satu keburukan. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang terpilih. Ya. Kita dapati Nabi Musa alaihissalam, misalnya, ya, Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah seorang nabi yang mulia. Namun kita dapati sahabat-sahabat beliau, yakni para pengikut beliau, ketika Nabi Musa diperintahkan atau mereka diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka? Pergilah engkau dan Rabbmu untuk berperang. Mereka enggak mau ikut berperang. Lihat bagaimana orang-orang yang menyertai Nabi Musa alaihissalam berbeda dengan orang-orang yang menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang pilihan. Kita dapati para sahabat, ya, telah kita lewati pelajaran Sirah An-Nabawiyah, bagaimana pengorbanan mereka untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi alaihi salatu wasallam, ya, berdakwah di Taif. Beliau dilempari oleh penduduk kota Taif. Maka di sana ada Zaid ibn al-Harithah yang melindungi beliau, yang kemudian memasang badan beliau untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak terlempar, tidak terkena batu. Demikian juga para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terpojokkan di perang Uhud, maka mereka langsung, ya, bersegera untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang menunjukkan loyalitas para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini adalah suatu kebenaran bahwa Allah telah memilih mereka, ya, mereka memiliki hati yang terbaik di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan dari para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, ya, amalan mereka itu teranggap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amalan orang-orang setelah mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, fa walladi nafsi bi yadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku." Unzuru barakallahu fikum, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk tidak mencela para sahabat. Ini siapa yang memerintahkan? Nabi. Ya, Nabi yang melarang kita untuk mencela para sahabat beliau. Ya. Jadi bagaimana orang mengaku sebagai pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dengan seenaknya mencela Abu Bakar, mencela Umar, ya, mencela Utsman, ya, terutama Utsman. Utsman ini sahabat yang paling banyak dizalimi, ya. Ya. Kalau Anda pernah dengar kajiannya, ya, orang-orang Ahlul Ahwa, ya, kadang Utsman ini dengan lancangnya mereka mengatakan, ya, pemerintahan Utsman dipenuhi dengan korupsi, dengan nepotisme. Ya. Maka ingatlah, kalau Anda mengaku sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang, ya umatnya untuk mencela para sahabat. La tasubbu ashabi. Jangan kalian itu mencela para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi. Lau anna hadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda hadihim wala nasifah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi. Apabila salah seorang ya di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud, gunung yang sangat besar ya. Barang siapa yang pernah ke kota Madinah, dia akan melihat bahwa gunung Uhud ini bukan gunung yang kecil, tapi gunung yang besar. Ya, bayangkan kalau gunung Uhud itu semuanya menjadi emas, lalu diinfakkan oleh salah seorang di antara kita, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma balagha mudda hadihim wala nasifah. Maka tidak akan menyamai ya satu mud yang mereka infakkan dia juga setengahnya. Satu mud itu cakupan dua belah tangan kita. Ya, jadi kalau para sahabat misalnya mereka menginfakkan satu mud tamar kurma ya, mereka cakupkan tangan mereka ya, kedua belah tangan mereka kemudian diisi dengan tamar lalu mereka infakkan di jalan Allah ya, kalau ini dibandingkan dengan infak kita sebesar gunung Uhud dan bukan tamar tapi emas, maka apa yang diinfakkan oleh para sahabat ini lebih utama ya, bahkan bukan satu mud saja, wala nasifah, separuhnya, satu genggaman tangannya, satu genggaman tangan ya tamar ya atau gandum yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini lebih utama daripada ya satu gunung Uhud. Bayangkan barakallahu fikum. Maka tidak layak bagi ya orang-orang untuk mencela para sahabat ya, karena demikian besar pengorbanan yang telah mereka lakukan dan demikian besar keutamaan yang telah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Kemudian juga di antara keutamaan para sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji mereka sebagai generasi yang terbaik. Kata beliau alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, khairun nasi qarni ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata beliau. Siapa generasinya beliau? Ya, para sahabat. Ya, jadi generasi yang terbaik dari generasi umatnya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah generasi para sahabat. خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ya, jadi jangan dibalik ya, seperti sebagian ahlul bidah yang mereka mengatakan bahwa generasi Rasulullah SAW adalah generasi yang terburuk, dipenuhi dengan para pengkhianat, kata mereka ya. Demikian yang kita dapati dari orang-orang Syiah Rafidhah ya, mengatakan bahwa generasi yang terburuk itu adalah generasinya Rasulullah SAW justru, karena di sana banyak pengkhianat, orang-orang yang mengkhianati Rasulullah SAW, kata mereka ya. Maka ini bertolak belakang dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Ya, ini generasi tabi'in dan generasi atba'ut tabi'in. Ini adalah dua generasi terbaik setelah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga tidak perlu kita ragukan lagi bahwa generasi para sahabat adalah generasi yang terbaik. Kalau kita ingin kembali ya membuat Islam menjadi jaya, membuat Islam kembali ya berkuasa di muka bumi ini, maka kembalilah kepada mereka. Kembalilah kepada para salafuna saleh ridwanullah alaihim ajmain. Kembalilah kepada akidah mereka. Kembalilah kepada bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada akhlak yang mereka contohkan. Karena mereka adalah generasi yang terbaik. Karena mereka adalah generasi yang terbaik. Maka kita mulai. Caranya bagaimana agar kita bisa meneladani mereka. Kita harus belajar tentang siapa mereka. Apa pengorbanan-pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk Islam. Demikian juga bagaimana metodologi mereka. Metodologi yang mereka tempuh dalam menjalankan agama ini. Maka ini merupakan kunci kejayaan bagi kaum muslimin. Kalau kaum muslimin ingin kembali berjaya, maka hendaknya mereka kembali meneladani generasi awal Islam. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Rasulullah, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di antara perkara mengapa kita hendaknya mempelajari ya peri kehidupan para sahabat, karena sesungguhnya mencintai para sahabat ini merupakan tanda keimanan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul imani hubbul ansar." Ya, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai orang-orang Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansar. Orang Ansar adalah satu bagian dari para sahabat. Demikian juga kaum Muhajirin tentunya. Ya, kaum Muhajirin yang mana mereka masuk Islam terlebih dahulu kemudian meninggalkan negeri mereka untuk pindah ke negeri yang baru. Ya, sehingga tanda kecintaan atau tanda keimanan pada diri seseorang adalah dia mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga di antara ya perkara mengapa kita hendaknya mempelajari kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, karena mereka adalah rujukan kita ketika terjadi perselisihan. Ya, ketika terjadi perselisihan di antara kaum muslimin di masa sekarang, maka kembalikanlah kepada para sahabat. Bagaimana mereka menghadapi fitnah, bagaimana mereka menjalankan agama ini, maka niscaya kaum muslimin akan keluar dari perselisihan. Ya, permasalahan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin sekarang, kenapa terjadi perbedaan di tengah-tengah mereka, kenapa terjadi perselisihan, percekcokan di antara mereka, karena masing-masing pihak lebih mengedepankan ego, ya, ego kelompoknya sendiri-sendiri. Tidak mau kembali kepada pemahaman salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Padahal mereka inilah yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW mendapatkan keselamatan. Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur di tengah-tengah kita, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW bersabda, "Ala inna man kana qablakum min ahli al-kitab iftaraku ala thintaini wa sabaina millah." Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ahlul kitab sebelum kalian, mereka telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, iftaraqatil yahud ila 71 firqah wa iftaraqatil nasara ila 72 firqah. Ya, bahwa orang Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan, orang-orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Qala wa idha hadhil millah sataftariku ala 73. Adapun agama ini atau umat ini, dia akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sabauna finnar. Maka 72 golongan itu berada di dalam neraka, wahidatun fil jannah, dan satu golongan itu berada di dalam surga. Jadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin ini sebuah keniscayaan, sebuah perkara yang pasti akan terjadi, telah dikhabarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Namun bukan itu masalahnya. Masalahnya apa, harus apa langkah yang harus kita tempuh ketika kita menghadapi perpecahan tersebut? Karena perpecahan tersebut sebuah keniscayaan, suatu yang pasti terjadi. Ya, kata beliau alaihissalatu wassalam, ya, wa wahidatun fil jannah, ada satu golongan yang berada di dalam surga. Siapa mereka? Nabi SAW tidak menyebut satu golongan tertentu, tapi beliau membuat atau memaparkan bagaimana sifat dari golongan tersebut. Kata Nabi SAW, wahiyya ma'ana alaihi liyaum wa ashabi. Yani mereka yang mengikuti, ya, mengikuti petunjukku, ya, mengikuti petunjuk yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya, aku dan para sahabatku yang ada di atasnya. Jadi menempuh jalan sebagaimana jalannya Rasulullah SAW dan para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Ya, sehingga mereka inilah yang terbaik dan mereka inilah yang paling selamat. Ya, jalannya para sahabat adalah jalan yang terbaik dan jalan yang paling selamat. Ya, tidak ada lagi solusi bagi kita untuk mendapatkan keselamatan di tengah-tengah perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, melainkan kembali kepada manhajnya para sahabat, ya, manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Baik, ini adalah beberapa keutamaan dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita pentingnya bagi kita untuk mengenal mereka. Ya, dan juga mengetahui bagaimana metodologi mereka dalam beragama, karena ini adalah kunci keselamatan. Dan juga kita mengetahui keutamaan mereka sehingga tidak sembarangan berbicara tentang para sahabat. Hendaknya berbicara ya terhadap para sahabat itu dengan adab. Ada etikanya. Enggak sembarangan. Ini kita tekankan berkali-kali karena banyak sekali kaum muslimin yang tidak punya adab kepada para sahabat. Seolah-olah para sahabat itu adalah ya orang-orang seperti mereka. Ya. Ini saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, beberapa keutamaan para sahabat, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk mengikuti jalan mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudaraku kaum muslimin, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita. Pembahasan kita di malam hari ini juga akan kita akan membahas juga tentang siapa itu Khulafaur Rasyidin. Jadi kan kajian ini bertajuk ya Sirah Khulafaur Rasyidin. Maka kita perlu tahu dulu siapa itu Khulafaur Rasyidin. Ya. Khulafaur Rasyidin mereka ini adalah para sahabat yang menjadi pemimpin pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi di antara para sahabat itu ada yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Ya. Dan jumlah mereka ada 4. Ya, ada 4. Yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, Uthman, dan Ali. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama tentang posisi Al-Hasan, nanti kita akan bahas. Hanya saja ini yang disebutkan oleh para ulama. Wa Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang sahabat, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi tetap ya Ali bin Abi Thalib itu kita doakan dengan radhiyallahu anhu, tidak ada kekhususan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang karamallahu wajhah. Ya. Kalau disingkat Ali KWJ. Ya. Ali KWJ, apa KWJ? Karamallahu wajhah, ya. Tidak, manggil Ali radhiyallahu ta'ala anhu, tetap sama, radhiyallahu anhu. Maka mereka inilah yang memegang khilafatun nubuwah, artinya khilafah atau kepemimpinan yang diwariskan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imamu Ahmad dan juga al-imamu Tirmidzi dan yang selain mereka berdua. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Shu'aib al-Arnaud, hafizahullah wa rahimahullahu ta'ala, dari Safinah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khilafatu fi ummati 30 sanah, thumma mulkan ba'da dzalik." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khilafah ya di tengah-tengah umatku itu berlangsung selama 30 tahun, 30 sanah. 30 tahun. Thumma mulkan ba'da dzalik, kemudian diganti dengan kerajaan. Ya, jadi yang namanya khilafatun nubuwah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, khilafatun nubuwah yang dimaksud itu berlangsung selama 30 tahun. Setelah itu masa kerajaan. Ya. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin, ya, ini masuk kepada era kerajaan. Kerajaan pertama itu adalah kerajaan Umayyah. Ya, yang raja pertamanya adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian setelah itu Daulah Umayyah hancur diganti dengan Daulah Abbasiyah. Itu juga kerajaan. Pada hakikatnya mereka kerajaan. Walaupun mereka menamakan pemimpin mereka sebagai khalifah. Tapi pada hakikatnya mereka kerajaan. Ya, khilafatu nubuwah itu hanya 30 tahun. Sebagaimana hadis yang disebutkan. Khilafatu fi ummati 30 sanah thumma mulkan ba'da dhalik. Baik. Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ya, rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarah Akidah At-Tahawiyah beliau menyebutkan bahwa masa kekhilafahan Abu Bakar itu berlangsung 2 tahun 3 bulan. Ya, ini kita ingin menjabarkan 30 tahun tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana, siapa saja yang berkuasa di masa itu. Kemudian Umar masa kekuasaannya berlangsung selama 10 tahun ya, 6 bulan. Kemudian Uthman ibn Affan itu berlangsung pas 12 tahun. Lalu Ali 4 tahun 9 bulan. Ya, totalnya ya dari masa kekhilafan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali ini 29 tahun 6 bulan. Ya, 29 tahun 6 bulan. Bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-khilafatu fi ummati 30 sanah? Maka di sana ada pelengkap, ya. Ada takmil, pelengkap ya ditambah dengan masa kekuasaan Al-Hasan bin Ali selama 6 bulan. Maka lengkaplah ya masa khulafa ya, khulafa atau nubuwah itu selama 30 tahun. Tsumma mulkan ba'da dzalik. Kemudian masa setelah itu adalah masa kerajaan. Setelah itu adalah masa kerajaan. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Izhar Hanafi, setelah itu mulai masa kerajaan, maka raja yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan beliau adalah raja kaum muslimin yang terbaik. Nah, bagaimana dengan Al-Hasan bin Ali? Sebagian ulama memasukkannya sebagai khalifah yang kelima dari Khulafa Ar-Rasyidin. Namun apa yang kami dengar dari Syekh Saleh Al-Fauzan dalam dars Al-Ha'iyah ya, beliau menyebutkan bahwa Al-Hasan bin Ali ini hanya penyempurna. Namun beliau kedudukannya tidak sama dengan keempat para sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ya, kedudukan dan keutamanya berbeda dengan empat para khulafa yang telah kita sebutkan, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Saya kesimpulannya bahwa khulafa ar-Rasyidin ada empat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, kemudian dilengkapi atau disempurnakan dengan kekhilafahannya Al-Hasan bin Ali. Sehingga lengkaplah 30 tahun sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Baru kemudian ya khilafah pada umatku berlangsung selama 30 tahun, kemudian barulah dialihkan kepada kekuasaan Bani Umayyah yang dimulai dengan rajanya yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kita juga diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan para khulafa ar-Rasyidin ini. Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dzarifat minhal uyun. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang membuat hati kami bergetar. Demikian juga membuat air mata kami mengalir. Fakulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun muwaddi'in. Wahai Rasulullah, ini seakan-akan nasihat perpisahan. Fa'usina, berikanlah wasiat kepada kami, wahai Rasul. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jal, wa sab'i wa ta'ah, wa in ta'ammara alaikum abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Demikian juga mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian adalah seorang hamba. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasalam, fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin addu alaiha bin nawajith. Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang demikian banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Dan berpegang teguhlah dengan sunnahnya para khulafai rasyidin yang diberikan petunjuk. Addu alaiha bin nawajif. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Dan berhati-hatilah kalian dari perkara yang baru di dalam agama ini, karena sesungguhnya setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Jadi kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-Rasyidin. Ya. Ini saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan di pelajaran pada malam hari ini? Ya, dia telah jelaskan siapa itu para khulafaur rasyidin dan bagaimana kedudukan mereka. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai masuk membahas khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan sebagai informasi ya, bahwa ada beberapa kitab yang kita jadikan rujukan kajian kita. Yang pertama adalah kitab Ashabur Rasul yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Demikian juga kitab Suwar Min Hayati Sahabah, ya, karya Syekh Abdul Rahman Rafat Basya. Dan juga Hukbah Minat Tarikh. Ini juga rujukan utama kami dalam memaparkan kejadian-kejadian yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin, yang ditulis oleh Syekh Utsman Khamis. Demikian juga kita merujuk ya kitab-kitab besar yang tentang sejarah Islam seperti kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan kitab-kitab lainnya. Baik. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita karena sebentar lagi akan masuk waktu salat Isya untuk Kuala Lumpur dan sekitarnya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang siapa itu Abu Bakar. Ya, kita akan mengenal lebih mendalam tentang sosok khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.